segeralah pada mengingat Allah untuk melakukan sholat dan tinggalkanlah jual. Ini bersegera, bahkan di dalam riwayat Rasulullah menggambarkan keutamaan-keutamaan mereka yang yang muksyakiran, yang lebih awal itu pada jam-jam yang pertama dapat seperti orang yang menyembelih badinah atau unta, yang jam-jam dia seperti orang yang menyembelih sapi atau kemudian tapi dia seperti orang yang berkorban dengan sebutir telur atau juga tidak. Makin dia terlambat datang ke sholat Jumat, dia tidak mendapatkan apa. Nah, ketika apalagi ketika khatib sudah berada di mimbar, malaikat-malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid itu sudah melipat catatan mereka, duduk mendengarkan tausiah ataupun penyedikan yang disampaikan. Alaikum lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai salat ditunaikan, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah sebagian karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, semoga kamu mendapatkan keberuntungan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat perniagaan atau hal yang sia-sia, mereka berlari kepadanya dan mereka meninggalkan kamu qa'iman dalam keadaan berdiri. Ini meninggalkan khatib atau meninggalkan Rasulullah dalam keadaan sedang berkhutbah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, apa sisi Allah itu lebih baik daripada permainan-permainan dan daripada perniagaan. Wallahu khairu raziqin, dan Allah baik-baik. Yang disebutkan para ulama, khutbah itu ini hukumnya ini harus sambil berdiri. Sebagian mereka menyatakan wajibnya, tapi yang jelas disyariatkan berdiri dalam sambil berdiri. Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bil hudur li salatil jumat. Allah memerintahkan, dan asalnya perintah itu wajib, maka bersegera. Walaupun itu punya kelonggaran, seorang yang mukmin seperti yang dalam ayat ini dalam apa namanya akan melaksanakan hal-hal yang mendatangkan rizq wa ta'ala. Dalam banyak ayat, beberapa ayat menyebutkan sabiqu ila mawsirikum wasari'u ila mawsiratin rabbikum, kemudian fastabiqu khairat. Hal-hal yang seperti ini menunjukkan bagi orang yang beriman, dia tidak ada apa namanya tidak lain itu dia berlambat-lambat, walaupun mungkin boleh dan masih mendapatkan pahala, masih mendapatkan keutamaan ketika dia mungkin terakhir masuk dalam masjidnya. Nah, untuk ini sholat Jumat. Qala, juga dalam riwayat Abu bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini as-shalah li waqtat, pada waktunya. Dan termasuk dia mungkin juga bersegera ketika mau berani ini datangi sholat Jumat. Wal mubadarah ilaiha min hini yunada ilaha wasa'ya ilaiha. Mubadarah, bersegera sejak oleh ulama adzan pertama, adzan jauh sebelum, artinya beberapa waktu sebelum imam naik mimbar. Nah, untuk memanggil orang-orang yang mungkin masih di dalam, di pasar, di pertaniannya, di sawah ladangnya, atau yang masih bekerja, supaya bersiap-siap hari ini Jumat. Kemudian adzan yang kedua setelah khatib naik mimbar. Wasta'yu ilaiha, dan berjalan kepadanya. Ini yang ini cepat. Yang penting adalah dia ini menuju ke masjid. Dari sini para ulama ingin mengambil apa namanya hukum istimbat bahwa ke masjid dan hari Jumat itu dengan berjalan kaki. Wallahu wal murad. Jadi sini disebut dengan sa'yu, benar di sini al-mubadarah ilaiha wal ihtimam laha. Bersegera dan punya perhatian bahwa ini hari ini Jumat. Wa ja'alaha ahammal ishtighal, bahkan menjadikan persiapan-persiapan itu sebagai kesibukan yang paling penting. Nah, dari sini pula sebagian ulama apa namanya melarang, yakni atin mungkin berdasarkan hadis juga, larangan untuk buat majelis. Nah, buat majelis di hari Jumat itu artinya kalau menyebabkan majelis itu lalai di masjid hingga menyebabkan lalainya apa orang itu dari Jumat. Ini bagi mereka yang tidak wajib, tidak masalah kalau itu tidak menyebabkan sholat. Nah, misalnya kaum perempuan, ya, anak-anak. Yang jelas di apa namanya, alami melalaikan dari waktu ini. Apa? Untuk sholat Jumat bukan. Lal adu, bukan al adu alladhi qad nuhiya anhu indal mudi ila shalah. Jangan yang ini mungkin yang ini dilarang. Ketika dia berjalan boleh lari dengan dia ke sholat, baik itu dalam keadaan apa namanya sholat ini, sholat apa saja, dia harus jalan dalam ini datang ke sholat tersebut dalam keadaan tenang dan punya apa menjaga kewibawaannya, kehormatannya, tidak menoleh-noleh, tidak banyak bergerak, ya, ini nah, jadi adab seperti yang sudah kita pelajari baca dalam adabul masyi ila sholat. Seperti itu kepada sholat-sholat yang biasa juga kepada hari Jumat. Qala qawluhu wadharul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Ai utrukul bay' idza ka idza nudiya lis-salati wamdu ilaiha. Tinggalkanlah jual beli ketika sudah dipanggil untuk sholat dan berjalanlah kepada kepadanya. Ini kalau ini apa namanya, kalau misalnya dia ada adzan yang satu kali seperti negeri kita, maka sudah waktunya ini, waktu-waktu yang seperti itu sudah tidak boleh berjual beli, haram untuk dia melanjutkan transaksinya. Nah, jadi kalau misalnya ada itu dua kali dan dia melakukannya di yang pertama, masih boleh. Qala fa inna dzalikum khairul lakum. Jadi itu lebih baik daripada min istighalikum bil bay', daripada kamu menyibukkan diri dengan jual beli. Wa tafwidukum shalah al-fardhah, sehingga melalaikan kamu dari salat, membuat kamu terluput dari salat fardu. Allati hiya min akadil furud, yang merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Wa in kuntum ta'lamun, yani in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Hai ta'lamuna annama indallahi khairun wa abqa, bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Nah, وَأَنَّمْ يَنْتَاثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الدِّينِ, dan orang-orang yang mementingkan dunia daripada agama, فَقَدْ قَسِرَ خِسَارَةَ الْحَقِقَةِ, dia sungguh merugi dengan kerugian yang hakiki. مِنْ حَيْتُ ظَنَّ أَنَّهُ يَرْبَ, dimana dia mengira bahwa dia masih beruntung. وَهَذَا الْأَمْرُ بِتَرْكِ الْبَيْءِ, ini perintah Allah melarangnya meninggalkan jual beli. مُؤَقَّتٌ muddat shalah, yani hanya sementara, yaitu selama kamu mengerjakan salat. Fa idza qudiyat shalatu fantashiru fil ardh, kalau sudah selesai salat maka menyebarlah kamu di muka bumi. Li talabil makasib wat tijarah, dan untuk mencari usaha dan perniagaan. Walamma kana istighalu fi tijarah madinatul ghaflah man dzikrillah amara Allah bil iktsar min dzikrihi, ketika dia sibuk berjual beli, ini termasuk di antara hal-hal yang rentan untuk orang itu lalai dari zikrullah. Maka Allah mengingatkan, Allah memerintahkan untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah. Faqala wadzkurullaha katsira, perbanyaklah atau banyak-banyaklah kamu mengingat Allah. Ai fiyah hali qiyamikum wa qu'udikum wa ala junubikum, yang dalam keadaan ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, dan dalam keadaan berbaring. Nah, dari sini sebagian orang yang kurang apa namanya, nah, menganggap bahwa di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memerintahkan Allah untuk memperbanyak doa, tapi justru memperbanyak di zikir. Doa itu adalah di zikrullah. Nah, dan bahkan dalam zikrullah itu juga ada doa. Qala la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Fa innal iktsara min dzikrillahi akbaru asbabil falah, karena sesungguhnya memperbanyak zikrullah itu adalah salah satu sebab yang paling besar untuk mendapatkan keberuntungan. Dia zikir mengingat Allah dalam artian dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ini dia berzikir. Dia ingat bahwa dia harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini juga zikir. Itu menguntungkan dia. Dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu menjadi sebab keberuntungan. Dia dijaga dan dibimbing oleh Allah atau ketika dia ingin mencari rezeki sekalipun, dia akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia dengan lisannya membaca menyebut nama Allah untuk mendapatkan berkah, diberkahi oleh Allah usaha ataupun yang dijalankan, yang dikerjakannya. Wallahu a'lam. Ini dulu. Nah, hukumnya